Bismillahirrahmanirrahim. Saudari-saudariku, ibu-ibu anggota Lajnah Imailah dan adik-adik Nasiratul Ahmadiyah di seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan adik-adik, sebagaimana kita bersama maklumi bahwa pada saat ini kita tengah berada dalam situasi pandemi wabah corona yang telah membuat kehidupan kita berada dalam suasana yang penuh kekhawatiran. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita yakin sepenuhnya bahwa tidak ada bencana apapun yang muncul di muka bumi ini tanpa ada perintah dari Allah. Dan tidak pula ada bencana dapat hilang dari muka bumi ini tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, bagaimana caranya agar di tengah merebaknya wabah pandemi COVID ini, kita bisa tetap berada dalam keadaan tentram, tenang, selamat, terbebas dari kekhawatiran dan kegelisahan? Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu tema: siapa saja yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan adik-adik Nasirat yang saya sayangi, berkaitan dengan hal itu, ada satu kutipan dari sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai berikut: dunia ini tempat yang penuh dengan 1001 macam bala bencana. Maka kamu sekalian hendaklah berpegang teguh pada tangan Allah agar Dia menjauhkan bala bencana itu dari kamu. Dikutip dari buku Bahtera Nuh terbitan tahun 2010 halaman 20. Jadi sejak dunia ini diciptakan sampai saat sekarang, berbagai macam bala bencana dan musibah yang tentunya telah menelan korban ribuan umat manusia, bahkan jutaan manusia secara massal, itu senantiasa terus-menerus terjadi di muka bumi ini. Ada yang berupa gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, puting beliung, gunung meletus, wabah berjangkit, dan yang sekarang sedang terjadi adalah wabah corona. Kemudian, bagaimana agar kita dapat terhindar dari bencana-bencana yang berkecamuk tersebut? Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kamu sekalian hendaknya berpegang teguh pada tangan Allah. Jadi maknanya adalah, hendaklah kita terus-menerus menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Erat, inilah kata kuncinya. Kemudian langkahnya tak apa yang harus kita lakukan dalam upaya menjalin hubungan erat tersebut, menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah istiqomah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, memperlihatkan tanda-tanda kasih sayang adalah merupakan sunnah ilahi semenjak zaman bihari. Akan tetapi, kamu sekalian baru akan dapat memperoleh bagian dalam sunnah itu apabila di antara kamu sekalian dengan Dia atau Allah tidak ada jarak pemisah sedikit pun. Keinginan-keinginanmu menjadi keinginannya, dan kedambaanmu menjadi kedambaannya. dan selamanya, baik dalam suasana keberhasilan maupun dalam suasana kegagalan, kepalamu rebah di hadapan istananya. Itulah istiqomah, agar dia boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki. Dikutip dari Bahtera Nuh halaman 16-17. Jadi ibu-ibu dan adik-adik, istiqomah dalam taat kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, adalah cara yang harus kita upayakan. Kemudian yang kedua, mengimani dan mentaati orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudari-saudariku yang dikasihi Allah, orang yang datang diutus Allah atau Nabi dan Rasul itu pada hakikatnya adalah merupakan duta Allah yang dengan kedatangannya ke tengah-tengah umat manusia di dunia ini, Allah memperlihatkan keberadaannya. Jadi, sebenarnya tanda yang paling nyata dan tanda yang paling hidup dari adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi dan para rasul Allah. Oleh karenanya, mengimani dan mentaati utusan Allah adalah langkah yang harus ditempuh untuk beroleh keselamatan. Dan menolaknya adalah langkah yang mengundang murka Allah. Di zaman akhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi dan Masih Ma'ud yang kedatangannya ke dunia ini telah dijanjikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Masih Ma'ud alaihissalam bersabda, "Barang siapa baiat kepadaku dengan sesungguh-sungguhnya dan menjadi pengikutku dengan hati yang setulus-tulusnya dan membuat dirinya tenggelam sirna dalam ketaatan kepadaku hingga ia meninggalkan keinginan-keinginan pribadinya, dialah yang pada hari-hari penuh derita rohku akan memberikan syafaat kepadanya." Bahtera Nuh halaman 22. Jadi mengimani dan mentaati sepenuhnya ajaran-ajaran Hazrat Masih Ma'ud alaihissalam adalah jalan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Itu yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah, Maha Pemberi. Tanpa manusia minta, Allah sudah terlebih dahulu memberi kita semuanya berlimpah-limpah nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sudah sepantasnya lah kita manusia berterima kasih dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya yang dianugerahkan kepada kita. Melupakan atau mengabaikan rasa syukur kepada Allah akan mengundang murkanya. Dan sebaliknya, senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, maka Allah akan menambah-nambah nikmatnya. Sebagaimana dalam Quran Surah Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmat-nikmatku. Dan jika kamu ingkar, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Nah, jadi kita harus senantiasa mengungkapkan rasa syukur agar Allah menambah nikmatnya. Dan agar Allah juga akan menjauhkan dari bala bencana. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 148. "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Mengapakah Allah akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Jadi ibu-ibu dan adik-adik, Sikap selalu bersyukur kepada Allah adalah salah satu cara yang harus terus diamalkan oleh kita agar kita dijauhkan dari berbagai bala bencana. Ya, mudah-mudahan ya. Ini kita sudah sampai poin ketiga. Sekarang apa poin keempat? Poin keempat, ibu-ibu dan adik-adik, adalah selalu beristighfar. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang sangat lemah dan jauh dari sempurna. Kita tidak pernah luput dari yang namanya salah dan khilaf, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya, memohon ampunan Allah atau beristighfar adalah satu hal yang harus terus-menerus kita lakukan. Melupakan istighfar atau meninggalkan istighfar adalah salah satu bentuk dari kesombongan, karena itu berarti menganggap diri kita tidak pernah punya salah, dan ini pun akan mengundang murka Allah. Sebaliknya, mereka yang selalu beristighfar, insya Allah, Allah akan menjauhkannya dari segala bala bencana. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 34. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka karena mereka selalu beristighfar atau meminta ampunan. Jadi, selalu beristighfar kepada Allah adalah satu cara yang harus kita amalkan agar terhindar dari bala bencana. Kelima atau terakhir, yaitu bersedekah. Tadi kita sudah membahas 4 poin yang kita bahas tadi, istiqamah, kemudian mengimani dan mentaati orang yang diutus oleh Allah, yang ketiga bersyukur, dan keempat beristighfar. Itu semua keempatnya itu berkaitan dengan kepentingan diri kita sendiri. Nah, poin yang kelima ini adalah berkaitan dengan kepedulian kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita, memenuhi hak sesama, berbagi kebahagiaan kepada sesama melalui bersedekah. Berkaitan dengan sedekah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata la tufti'u ghadabar rabba wa tadfa'u ammitatissu." Hadis At-Tirmidzi. Sesungguhnya sedekah itu mendinginkan murka Tuhan dan mencegah dari kematian yang tidak diinginkan. Jadi dengan bersedekah, murka Allah menjadi dingin. Dengan bersedekah, kita akan dihindarkan dari kematian yang tidak baik, dari kematian yang tidak kita inginkan. Saudari-saudariku, ibu-ibu, para lajnah dan adik-adik nasirat yang dirahmati Allah, mari kita berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk terus-menerus dapat berupaya mengamalkan kelima poin tadi, yaitu istiqomah, mengimani dan taat kepada utusan Allah, bersyukur, beristighfar, dan bersedekah. Semoga dengan perantaraan amalan-amalan tersebut, rahmat dan kasih sayang Allah pun turun menyelimuti kita, menghindarkan kita dari segala bala bencana yang sedang terjadi. Bahkan bala bencana itu mudah-mudahan Allah segera menghilangkan dari muka bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya saling mendoakan, kemudian terus-menerus melaksanakan apa yang telah dihimbaukan oleh pemerintah. Stay safe, stay at home. Demikian, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.